أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Kita lanjutkan kajian tafsir kita Al-Idris. Kita masuk surat yang ketiga, ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman. Surat yang ayat atau tanda yang utama dari Amin itu kan Muhammad, Amin itu Muhammad. Tandanya 7, tanda atau 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, tanda utamanya. Maka kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah Fatihah itu. Kalau kalian sholat, Fatihah itu bagian daripada rukun sholat. Kalau Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Maka kalian wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dialah ayat pertama. Maka ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu, ikra' bismi rabbik itu Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan yang namanya dengan Tuhanmu. itu bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu itu siapa? Ar-Rahmanirrahim. Bismi itu siapa? Namanya yang dengan Tuhan, namanya dengan Allah, dialah Muhammad. Maka ayat yang pertama turun itu Iqra. Ucapan pertama disampaikan oleh Nabi itu Iqra. Iqra, bacalah dengan yang namanya dengan Tuhanmu. Maka ayat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah mencipta. Dialah allazi khalaq. Ya lo. Maka berikutnya Ar-Rahmanur Rahim khalaqal insa. Iqra wa rabbukal akram. Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita terjemahkan kan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ada kaitannya dengan alhamdulillah. Allah mencipta, lalu Muhammad yang mendidik. Allah mencipta manusia, termasuk alam-alam yang lainnya selain manusia. Tapi yang terpenting dari seluruh ciptaan Allah itu adalah manusia. Allah Rabbul Alamin mencipta seluruh alam. Yang disebut dengan alam itu adalah ma siyallah, ma siyallahi alamun. Apa yang selain Allah disebut alam. Tapi yang terpenting dari seluruh ciptaan Allah itu adalah manusia. Kenapa demikian? Karena seluruh ciptaan Allah itu untuk manusia, bukan untuk yang lainnya. Maka nanti yang abadi itu manusia. Kalau ada selain manusia yang diabadikan, itu untuk manusia. Seandainya surga itu diabadikan, karena surga itu diperuntukkan manusia. Semoga neraka tidak abadi, alias penghuninya tidak ada. Ya kan? Kan begitu. Kalian suka neraka itu abadi apa neraka itu rusak? Yang neraka biar kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua hilang, semua rusak, kecuali yang bersama tuh Tuhan yang maha mulia. Siapa dia? Manusia. Ya, kalau ada selain manusia yang tidak rusak, itu karena diperuntukkan manusia. Kalau ada pelayan, ini mandi ini di mana? Mandi ini di mana? Suruh mandi di atas itu. Jangan mandi di bawah. Mandi di pantai atas. Terlambat mandinya di bawah. Kan sudah diatur. Kalau apa? Kalau habis subuh itu menggunakan air mandi. Apa? Bukan sini ya? Wah, no mandi. Ya. Jadi kalian kalau begini itu terlambat itu mandinya, menggunakannya hanya boleh di apa, kamar mandi atas. Kamar mandi bawah ini bukan waktu ngaji begini, supaya tidak mengganggu. Dari mana tadi? Sampai mana tadi? Jadi semua Allah mencipta Allah alhamdulillahirrabbilalamin, itu Allah di kholak. Kedua kan, yang pertama Iqra bismi rabbikal, Iqra bismi rabbik, itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu allazi khalaq. Allah yang mencipta. Allah itu Rabbul alamin, mencipta semuanya. Apa ada yang tidak dicipta oleh Allah? Ada enggak? Babi yang mencipta siapa? Hanya tidak boleh dimakan dagingnya, tapi enggak boleh dibenci. Wong dia sebagai ayah tanda. Anjing yang nyipta siapa? Allah. Walaupun dia najis, jangan dibenci. Lo yang mencipta Allah kok dibenci gimana? Nah, logikanya begini, kalau saya membuat tongkat misalnya, bukan bikin tongkatnya, apalah bikin apa gitu. Lalu kalian benci dengan apa yang saya bikin. Itu kan sama saja dengan membenci saya. Ya, apa elek kan gitu kan? Kayane api elek padha karo wonge kan zaman sing ngono kan asline ngono. Ngono asline. Kere yo, ya ping aur benci aku, padha karo benci ki sing gak Yahweh. Ditakdirkan dia itu najis untuk kita, tapi bukan untuk dibenci. Manusia itu ada yang jelek, ada yang tidak baik, alias jelek, dan ada yang baik. Orang jelek itu bukan untuk dibenci, dijadikan pelajaran. Supaya kita bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang jelek. Bisa jadi loh satu ketika, ya toh, kalau Allah mengendaki. Jadi oleh orang itu dupeh kaum santri, dupeh nang masjid, dupeh nang musola, lalu tidak suka dengan orang-orang yang tidak sobong masjid. Ya justru mereka itulah yang maksudnya kita ajak. Makanya ya toh, melek kan ini orang tahu nang masjid, nah ini elek, kunci aku lah. Gak boleh begini itu. Itu jadikan, makanya disuruh ikra, ikra, ikra. Apa? Ikra, itu. Ikra, baca, tapi bismi rabbik. Bismi rabbik itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu hidup, bacalah dalam kehidupan ini bersama Muhammad. Ini loh. Alias dengan akhlak Muhammadiyah. Dengan akhlak-akhlak yang dibangun oleh Rasulullah. Bagaimana Muhammad mensikapi orang yang benci kepadanya? Setiap sore dia pergi ke masjid. Konon sejarah ini benar apa enggak tahu saya. Tapi cerita ini kan diulang-ulang oleh banyak orang. Nabi kalau pergi ke masjid itu katanya dilempar tai unta oleh orang Yahudi, orang tua. Ya, padahal rumah Nabi dengan masjid itu gandeng. Ya apa? Ya pergi lewat. Apa ngelewati rumah Yahudi? Musola masjidnya Nabi itu ya rumahnya Nabi itu, gitu loh. Di sini kecil loh, sak kamar loh, sak ruangan ini. Sebenarnya sak itu segini, potongan itu adalah dalamnya Kanjeng Nabi kecil gitu. Ya sebelah sini juga dua kali lipat musola atau masjid ya Nabi. Musola dengan masjid itu sama. Musola itu ditempati untuk sholat, masjid ditempati untuk sujud. Hakikinya tiada beda gitu loh. Memang lain yang Indonesia kan beda. Bedanya kalau musola itu koyok-koyok enggak dipakai jimatan gitu kan. Kalau yang dipakai jimatan namanya masjid. Nah jadi padha ae. Musola itu ditempati untuk sholat, masjid itu ditempati untuk sujud. Kan sujud di musola, iya loh, kan padha ae. Sholat ya ono sujude. Sujud ya bagian daripada sholat. Lek langgar itu beda masih. Kalau sholat dilanggar boleh enggak? Boleh, sholat dilanggar itu boleh. Kalau sholat ada tikus lari, batal enggak? Enggak batal dong yang lari tikusnya. Iya toh. Kita ini kadang-kadang main kata-kata. Dulu ada orang ada di sini Pak Jess itu namanya Pak Jess. Yang jualan bakso, lama gak ada. Waktu saya awal-awal bikin rumah sini, yang azan zuhur itu Pak Jess namanya, panggilannya Pak Jess. Ya dulu, kenapa? Ditunggu terus itu. Ya, saya tungguin. Jangan tinggal, tunggu situ. Nah. Itu diguyoni sama Pak Dhani tukang yang moko itu, tukang pelitirnya. Sak prono prene aku ing ngrungokno sampean adzan kok gak tahu muni penak. Terus dia datang ke saya. Wah, kula benjing pun mboten adzan pun. Lha napa Pak Jis? Ya kula dielokake ne. Wah, adzan ne dielokake sing ngelokne sinten? Pak Dhani. Lek ngelokne des bundi sih. Lah kula diaran gak adzan mboten nate muni penak jelas. Ya niku bener lho Pak. Lah sampean adzan muni penak ya napa aku? Lah mboten sah adzane. Adzan niku munine nggih Allah Akbar, Allah Akbar. Masyaallah. Allah. Masa muni penak ya kan mboten. Ya to. Jadi guyon maksudnya kuwi. Mboten ngoten karepe. Lah ya nggih napa munine? Ya adzan sak prana-prene kok gak tahu muni penak. Lah nggih. Berarti sampean gak tahu muni penak pas azan. Pancene gak oleh muni penak niku. Lah ngene lho lah. Guyon itu. Pak Jess sekarang udah lama gak azan. Dulu di sini azan tuh rayaan juga. rayan, apa berebut. Ya, sampai sekarang imam juga berebut. Ya namanya wong Islam ini bingung itu. Imam berebut, azan berebut, tapi imam tahlil rayan, kepengin pidato rayan. Jadi aku rapi pidato tambah enak, orang imami tambah penak dah. Napa kok ribet banget? Ngimami, apa nak dari makmum toh? Ngimami kan kudu trep salate. Apa oleh ngimami ngantuk-ngantuk? Ora oleh toh. Lelek makmum ngantuk-ngantuk ra apa-apa, turu terus asalamualaikum balas beres ngono. Masih gak mulu. Imame ora maca men saged, gak boleh, gak sah, gitu kan? Ya. Nah, toh, makmum karo turu gak apa-apa. Misalnya ngantuk-ngantuk ya. Ngantuk toh. Lungguh, terus lungguh. Baru-baru ngorok-ngorok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangi ayun beres. Dalam imam ya nopo, kan enggak bisa. Ya, kita masuk kepada Ar-Rahmanir Rahim. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu menjadi satu, kalau diberi pertanyaan begini, kenapa Allah menciptakan seluruh alam? Karena dia Ar-Rahmanir Rahim. Karena kasih sayangnya Allah menciptakan seluruh alam. Dan karena kasih sayangnya Allah mengutus Rasulullah untuk ngurusi alam. Yang mencipta memang Allah. Tapi kemudian diserahkan kepada Rasulullah untuk memperbaikinya. Alam apa yang diperbaiki Rasulullah? Alam insan. Bukan alam hewan. Alam hewan sudah. Langit, bumi, urusan malaikat. Allah sudah punya pengutus. Ini langit yang kesekian disonggo malaikat, malaikat arasy. Ya toh? Sing urusan perezekian diurus karo Mikael. Ya toh? Terus sing bagian bagi-bagi Mikael itu gampangane gudange sing jogo Mikael. Umpomo lo ya. Umpomo diumpamakan seperti gudang. Ini gak ngono lo ya. Gak begitu. Terus yang bagi-bagi namanya Qasim, kan itu kan? Udah diurusin. Nabi enggak ngurus itu. Nabi enggak ngurus itu. Namanya malaikat Qasim. Waktu membaginya disekedul dibuat oleh Allah. Misalnya mulai jam 12 malam itu sudah mulai pembagian. Mulai sepertiga malam. Jadi Qasim itu membagi rezeki itu sepertiga malam, sepertiga akhir dari malam. Makanya kalau kamu tidur ya enggak kebagian. Ya mulai dari itu gitu loh. Nanti sampai akhir pada ini matahari terbit. Ya kamu tangin yang turun. Enggak oleh ini. Enggak padha kadung undang genduran ini, ya. Ya soalnya timbangan enggak oleh kabeh lah oleh kabeh. Ngono gampangane ngono iku. Terus sing urusan ya apa manusia itu menggunakan intuitisnya, apa? Menggunakan rasanya itu mengilhamkan kepada manusia-manusia supaya mengikuti nafsu mulhamahnya agar menuju mutmainnahnya, tidak amarah dan lawamahnya. Nah, itu bagiane Jibril. Ya toh? Kan gitu loh, wis. Engko lek wong dablek-dablek iku di cabut nyawane iki tugase Israel, kan itu kan. Terus engko anak mungkar karo nakir namanya aja mungkar itu. Mungkar itu kan selalu ingkar. Mungkar itu mbantah to lho. Nakir itu suloyo. Iya toh? Nakirah. Isim itu dibagi menjadi dua toh? Binisbati ma'rifatihi wa tangkirihi yang qasimul ismu ila kisma ila kismain nakiratun wa ma'rifatun au ma'rifatun wa nakiratun. Nah, nakirah itu enggak jelas namanya aja malaikat kok malaikat nakirah iso jane ono apa ora to. Malaikat kok enggak jelas. Pokoke isine iku sulaya tok ngono. Nakirah. Dijawab ngene, ngene aja keliru. Tuhanmu sapa? Gusti Allah. Ambil tok. Ngono namanya aja nakirah gitu. Ya toh. Man robuka Allahu Rabbi keplandase tok ngono. Namanya nakirah. Bener salah dikeplak. Nakirah. Makanya aja ketemu mungkar karo nakir. Jangan mau. Ngapain ketemu kok mungkar? Wong mungkar kok ditemoni. Salamu dhewe gitu. Mungkar lho, mungkar lho yang dapluk to. Faksha wal mungkar. Mungkar iku pokoke iku gawe apa istilah itu? Gawe untran-untran yang mungkar. Ora lapo-lapo sampah di eker-eker mungkar. Boleh dikandani, ya apa itu? Di, kenapa begitu kan? Akar putah, nakir gitu berarti. Ngene lho, gitu. Mungkar itu perilaku yang tidak ada sebab, nakir itu waton suloyo. Makanya ismu nakiroh. Kui isim nakiroh itu kudu dimakrifatkan dan jelas. Madrasatun kan, belum jelas kalau madrasah. Wakeh madrasah, tapi lah al-madrasah itu jelas. Ono alih jelas. Wis jelas, wong gak jelas, geje-geje gak jelas. Oh nakiroh ini. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un mauqi'aqad dzukira gitu ya gitu. Ngono. Nakiratun qabilu al mu'athira. Terus awaqi'un mauqi'aqad mauqi'ama qad dzukira gitu. Isim nakiroh itu kudu dimakrifatkan supaya enggak suloyo, sembah suloyo to. Jadi Ar-Rahmanir Rahim ini menjadi jelas kalau diberi pertanyaan, kenapa Allah alhamdulillahirabbil alamin, kenapa Allah menciptakan seluruh alam kemudian menyerahkan urusannya, pendidikannya, rububiyahnya, khususnya alam insan, manusia dididik oleh Muhammad karena Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, kasih dan sayang. Berarti Allah itu mencipta itu atas dasar kasih sayang, ora karo ngamuk. Mangane bapakmu karo ibumu lek gawe iki ya ora karo ngamuk dhisik, lek ngamuk gak iso ngono. Lek tukaran gak iso, kudu kasih sayang. Sampeyan ku lek nduwe bojo lek marang. Oh, lek ate gawe iki kudu yang sayangan gitu. Ngono lho, gawe anak maksudnya. Kan padha ae. Nek Gusti Allah jadi bayangkan gayana, Allah mencipta itu atas dasar Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, baru nanti Malik Yaumiddin itu saja ya. Ya toh? Jelas ya? Jelas apa ora toh? Jelas. Nah, soalnya enggak jelas kok dadi enggak jelas, enggak jelas terus enggak jelas tenan, enggak jelas tenan terus. Nah, wong lek enggak jelas itu gece terus ora tepat. Lek jelas itu guyu, pringas, pingis ngono. Tapi lah ngomong ora jelas sih, ngamuk ae sih. Entuk ora jelas ae. Apa to karepmu? Ora jelas. Namung nek jelas ya ya nguyu wae. Dilokno ya alhamdulillah, enggak diilokno ya ora apa-apa, di kapan ae wong jelas, awake jelas, wong jelas. Pokoke enggak berbuat salah lek wis. Jadi prinsipnya itu gini loh, orang itu asal tidak berbuat salah, orang mengatakan kamu salah urusannya. Lalu kamu tidak berbuat salah, lalu dikatakan kamu bersalah, kamu ngamuk-ngamuk ya podo ae. Kalau ada anjing menggonggong, kamu jangan ikut menggonggong. Kalau kamu ikut menggonggong sama saja dengan anjing gitu loh. Aslinya iki ngono. Kalau ada anjing menggonggong, kan kita itu kalau lewat kan digonggongi oleh anjing, padahal enggak ada urusan sama anjing. Langsung kok kamu ikut tua orang podo ae kowe iki karo anjing ngono. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu.